ku buka jendela, kegetiran datang menyergap. Karena hembusan angin bawa aroma rumput basah, gemuruh air hujan merumpas nyanyianku tentang asmara yang sirna terkubur dalam dada. Aku kembali terduduk di atas kebekuan bara hati. Ketika ku berjalan sendiri menyusuri sungai berliku, apakah langkahku bawa ke hulu ataukah ke muara? Gemuruh suara hati menikam cintaku kandas terkubur dalam jiwa. Aku kembali terduduk di atas kebekuan bara hati. Demi cintaku.